Rasanya hendak kuat perasaan kasih juga sayang. Laksana singa yang buas menggaram. Kalau begini bala yang datang, biarlah ku hidup lama muda. Pikiran pun tenang, tapi aku tak berdaya, semua sudah dijadikan Allah. Harap hanya bahagia, hendaknya menjelma.